Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuta'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ikhwani azanallahu wa iyyakum, kita akan melanjutkan kajian Ta'jilun Nada setelah libur lumayan panjang, hampir 2 bulan lebih. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan yang sempat tertinggal. Sekarang kita di halaman 57 pada kitab Ta'jilun Nada, membahas al-fi'lul mudhari'u al-mu'tal. Setelah selesai kita membahas al-amthilah al-khamsah, masih mengenai pembahasan isim-isim dan fi'il-fi'il yang di-i'rab dengan i'rab al-far'iyyah yang menggantikan i'rab al-asliyah. Baik. Sekarang poin nomor 7, yakni fi'il yang dimana di dalam fi'il ini terdapat i'rab al-far'iyyah menggantikan daripada i'rab al-asliyah. Ala wa huwa al-fi'lu al-mudhari'u al-mu'talu. Fi'il mudhari' yang mu'tal. Apa itu fi'il mu'tal? Yakni fi'il yang terdapat huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ada 3. Apa saja? Alif, wawu, dan ya. Ibnu Malik mengatakan wa ayyu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'talan urif. Setiap fi'il yang diakhiri dengan alif atau waw atau ya, maka fi'il ini disebut dengan fi'il mu'tal. Taib. Untuk kemudian kita baca penjelasan Ibnu Hisyam rahmatullah ta'ala terlebih dahulu, dan syarah dari Syekh Abdullah Al-Fauzan, serta insyaallah ta'ala setelahnya kita akan membahas tentang i'rab daripada al-mudhari' al-mu'tal al-akhir, dan di mana letak i'rab far'inya. Karena tidak setiap i'rabnya itu menggunakan i'rab yang far'i. Kita akan ketahui insyaallah taala. Baik. Qala Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah, wal fi'la al-mudhari'a al-mu'tal al-akhiri. Wal fi'la. Ini masih ma'tuf pada al-mustasna ya, yang disebutkan pertama kali. Ya. Jauh sekali istisnanya ketika Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi menyebutkan al-asma' as-sittah, illa al-asma' as-sittah. Maka ma'tuf kepada al-mustasna sehingga ma'tufun ala mansubin mansub. Wal fi'la al-mudhari'a al-mu'tal al-akhiri. Kenapa kok al-akhiri? Dibacanya dengan kasrah. Karena al-mu'tal dan al-akhir itu adalah dengan tarkib idhofah. Jadi mudhof dan mudhof ilai. Apa mudhof itu boleh menggunakan alif dan lam? Pertanyaan. Boleh tidak mudhof menggunakan alif dan lam? Boleh, jika idhofahnya adalah idhofah ghairu mahdhah namanya. Jadi ini idhofah ghairu mahdhah, bukan murni untuk tujuan idhofah, tapi suatu saat bisa diqata', bisa diputus. Karena kita bisa mengatakan mu'talun al-akhiru, ya tidak? Bisa kita katakan demikian. Maka jika demikian halnya, boleh kita masukkan alif dan lam pada al-mudhaf, kemudian diidhofahkan menjadi al-mu'talul akhiri. Atau di sini wal fi'lal mudhari'a al-mu'talal akhiri. F fayujzamu bihadfi akhirihi nahwu lam yagzu walam yaksha walam yarmi. Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi langsung menyebutkan mautin, tempat di mana al-mudhari al-mu'tal al-akhir ini menggunakan i'rab far'inya, di mana pada mudhari mu'tal akhir ini i'rab far'inya itu pada kondisi jazm saja, ya. Jadi i'rab far'inya pada kondisi jazm saja. Jadi i'rabnya ketika rafa dan nasab itu menggunakan i'rab asli, hanya saja ditakdirkan. Sebagaimana akan datang penjelasannya insyaallah setelah kita membahas bab ini, ya, pada al-i'rab at-takdiri insyaallah setelahnya. Taib. Jadi tempat i'rab far'i di dalam al-fi'lul mudhari al-mu'tal al-akhir ini hanya pada kondisi jazm. Adapun dalam kondisi rafa dan kondisi nasab, maka menggunakan i'rab yang asli, ya. Pada kondisi rafa dengan apa? Dhammah. Pada kondisi nasab dengan apa? Fathah. Namun muqaddarah, ya, ditakdirkan di atas huruf illah sebagaimana yang akan kita sebutkan insyaallah. Taib. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala, hadzal babu as-sabi'u mimma kharaja 'anil asli wa uriba bi 'alamatin far'iyyatin wa huwa al-fi'lul mudhari'ul mu'talul akhiri wa huwa ma fi akhirihi wawun ka yad'u aw alifun ka yakhsha aw ya'un ka yarmi. Ini adalah bab yang ketujuh dari bab-bab yang keluar daripada i'rab yang asli. Bab-bab yang di'irab dengan alamat far'i sebagai pengganti i'rab yang asli. I'rab yang asli itu ketika dalam kondisi rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, jazm dengan sukun. Maka i'rab far'i ini, ya, menggantikan kedudukan daripada i'rab yang asli tadi. Nah, pada bab yang ketujuh ini i'rab far'inya itu pada kondisi jazm, di mana pada kondisi jazm itu hukum asalnya dengan sukun, tapi di sini dengan hadfu harfil illah sebagaimana akan dijelaskan insyaallah. Taib. Jadi beliau mencontohkan di sini Syekh Abdul Al-Fauzan ada tiga fi'il. Fi'il mudhari yang huruf akhirnya itu mu'tal. Ya. Yad'u, ini fi'il mudhari yang diakhiri dengan waw. Yaksha, fi'il mudhari yang diakhiri dengan alif maksurah. Yarmi, fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya. Taib. Jadi semuanya adalah al-fi'lul mudhari'u al-mu'tal al-akhir. Apa i'rabnya? Fahada yurfa'u bidhammatin muqaddaratin 'alal alifi wal wawi wal ya'i. Ya, maka fi'il mudhari' yang sudah kita sebutkan dari yad'u, yaksha, yarmi semuanya dalam kondisi rafa' dengan menggunakan dhammah muqaddarah di atas huruf illah. Kalau yad'u berarti bi dhammah muqaddarah 'alal waw. Kalau yaksha berarti bi dhammah muqaddarah 'alal alif. Kalau yarmi berarti bi dhammah muqaddarah 'alal ya. Nahwu, contohnya yanha al-islamu 'anil kadhibi. Syahidnya apa? Yanha fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi madha dhammatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min duhuriha at-ta'adduru li annahu mu'tadul akhir. Taib. Jadi syahidnya adalah yanha, di mana dalam kondisi rafa'nya menggunakan dhammah muqaddarah 'alal alif. Kemudian yang kedua, al-mu'minu yad'u ilal islami bi akhlaqihi. Syahidnya mana? Yad'u. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Mana amin duhuriha? Apa? Ats-tsiqalu. Ya, bukan at-ta'adduru. Karena at-ta'adduru itu cuma pada alif maksurah. Sedangkan ketika dia berada di ditakdirkan di atas waw dan ya, maka dia li ats-tsiqal. Ya, karena berat untuk kita mengucapkan seperti yad'u. Taib. Jadi kita cuma mengucapkan apa? Yad'u. Taib. Jadi yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal waw. Naam. Mana'a min dhuhuriha ats-tsiqalu wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila al-mu'min. Taib. Kemudian yang ketiga, syahidnya ialah fi'il mudhari yang diakhiri dengan ya. Al-akilu yahtadi binushil mujarribin. Orang yang berakal akan menggunakan atau akan mengambil faidah dari nasihat orang yang sudah berpengalaman, ya, itu maknanya. Al-mujarribin, yakni orang yang sudah banyak pengalamannya, sudah banyak makan asam garam. Maka orang yang berakal, cukuplah dia mengambil pengalaman orang-orang yang sudah berpengalaman. Ya, tidak perlu untuk dia mengalami pengalaman itu sendiri. Baik, syahidnya di sini perkataan yahtadi. Yahtadi fi'lun mudhari'un marfu'un litajarrudihi minan nawasibi wal jawazimi wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya. Mana'a min dhuhuriha ats-tsiqalu li'annahu mu'talul akhir wa fa'iluhu dhamirun mustatirun dhamirun mustatirun fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila al-aqil. Taib. Jadi dalam kondisi rofa, baik yang diakhiri dengan alif, waw atau ya, semuanya menggunakan apa? Dhammah muqaddarah. Taib. Kemudian Syekh Abdul Al-Fauzan menyebutkan i'rabnya, kita baca fayanha fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru wa yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un bidhammatin muqaddaratin 'alal waw mana'a min dhuhuriha ats-tsiqalu wa mithluhu yahtadi. Taib. Jadi khulasatul kalam, kesimpulannya bahwa al-fi'lul mudhari'u al-mu'talul akhir, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf illah dalam kondisi rofa itu dengan menggunakan dhammah muqaddarah, baik yang diakhiri dengan alif, baik yang diakhiri dengan waw ataupun ya, dengan dhammah muqaddarah. Taib. Wa yunsabu bi fathatin muqaddaratin 'alal alif. Nah, sekarang perhatikan dalam kondisi nasab ada yang berbeda sekarang. Harus diperhatikan. Yang pertama, menggunakan fathah muqaddarah. Kapan? Ketika fi'il mudhorinya itu diakhiri dengan alif. Ya. Nahmu lan yas'a al-aqilu fima yadurruhu. Lan yas'a. Sahihnya mana? Yas'a. Yas'a fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adduru li'annahu al-mu'tallul akhir. Taib. Jadi syahidnya ada di perkataan yas'a, di mana alamat nasab dari yas'a itu adalah fathah muqaddarah alal alif. Paham ya? Taib. Wa yunsabu bi fathatin dhahiratin alal wawi wal ya. Sekarang perhatikan, ternyata dalam kondisi ketika fi'il mudhari itu diakhiri dengan waw dan ya, alamat nasabnya itu dengan apa? Fathah dhahirah. Dengan apa? Fathah dhahirah. Kalau tadi jika diakhiri dengan alif itu dengan fathah muqaddarah alal alif, tapi jika diakhiri dengan waw dan ya fi'il mudhari ya, ketika dalam kondisi nasab menggunakan fathah dhahirah. Paham ya? Baik. Nahwu lan yad'uwa ya. Pengucapannya harus lan yad'uwa. Ada fathah dhahirah. Lan yad'uwa al-mu'minu illa rabbahu. Fa yad'uwa huna fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi bukan fathah muqaddarah, tapi apa? Fathatun dhahiratun fi akhirih. Wa nahwu lan yartaqiya al-hasudu. Syahidnya yartaqiya. Yartaqiya fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Jadi fathah apa? Dhahirah. Jadi dalam kondisi nasab, fi'il mudhari mu'talul akhir yang diakhiri dengan alif itu menggunakan apa? Fathah muqaddarah alal alif. Sedangkan yang diakhiri dengan waw dan ya menggunakan fathah dhahirah. Taib. Nah sekarang dalam kondisi jazm semuanya kompak. Dalam kondisi jazm semuanya kompak menggunakan alamat far'iyah. Berkata Syekh hafizallahu ta'ala, wa yujzamu bihadfi harfil illah alladhi fi akhirihi. Semuanya dari fi'il mudhari al-mu'talul akhir, baik yang diakhiri dengan waw, diakhiri dengan ya, diakhiri dengan alif, semuanya alamat jazmnya dengan menghapus, membuang huruf illah di akhirnya. Wa hadha huwa alladhi kharaja fihi al-fi'lul mu'tallu 'anil asli. Inilah ya mautin, tempat di mana fi'il mudhari yang mu'tal itu keluar dari alamat yang asli. Di mana alamat yang asli jazm itu menggunakan apa tadi? Sukun, tapi di sini dengan membuang huruf illah. Taib. Wa amma ar-raf'u wan nasbu fahuma baqiyani 'alal asli. Adapun dalam kondisi rafa' dan nasab, maka fi'il mudhari al-mu'tal al-akhir tetap menggunakan alamat yang asli, illa kecuali annahuma qad yakunani dhahiraini au muqaddaraini. Taib. Ya. Jadi dalam kondisi rafa' dan nasab ya, fi'il mudhari yakni ya, dua fi'il mudhari ya, seperti misalkan yang yad'u dan yarmi ya, itu apa? Itu menggunakan alamat yang dhahirah atau kadangkala juga alamat yang muqaddarah kama marra sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Wa sayati dzikru dzalika aidan fil i'rabi at-taqdiri. Taib. Mithalul mu'tal bil alifi al-majzum la tansa wa'daka. Ya, termasuk contoh dari fi'il mu'tal dengan menggunakan alif ya. Yang pertama la tansa wa'daka. Di sini syahidnya adalah tansa. Tansa fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiyah wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Ya, jadi alamat jazmnya apa? Hatfu harfil illah. Taib. Wa mithalu al-mu'tal bil waw la tad'u ghairallah. Syahidnya apa? Tad'u. Jadi tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiya wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Kemudian wa mithalul mu'tali bil ya lam yahtadi annasu illa bihadha ad-din. Syahidnya yahtadi, yahtadi fi'lun mudhari'un majzumun bi lam wa alamatu jazmihi hatfu harfil illah. Saya berikan kesimpulan. Jadi kesimpulannya fi'il mudhari itu ada tiga macam. Yang mu'talal akhir ya. Ada yang diakhiri dengan alif, ada yang diakhiri dengan waw, ada yang diakhiri dengan ya. Yang diakhiri dengan waw dan ya ini sama i'rabnya. Dalam kondisi rofa, dalam kondisi nasab ataupun jazm, i'rabnya sama. Adapun yang diakhiri dengan alif, maka berbeda dengan i'rab yang diakhiri dengan wawu dan ya dalam kondisi nasab. Di mana nasabnya kalau yang diakhiri dengan alif itu menggunakan fathah muqaddarah. Adapun yang diakhiri dengan wawu dan ya dengan fathah dhahirah. Taib. Jadi kesimpulannya fi'il yang diakhiri dengan alif semisal yaksha, alamat rafa'nya dengan apa? Fathah dhamma muqaddarah. Alamat nasabnya fathah muqaddarah. Alamat jazmnya hatfu harfil illah. Kemudian fi'il yang diakhiri dengan waw dan ya, yad'u dan yarmi, alamat rafa'nya dengan dhamma muqaddarah. Alamat nasabnya dengan fathah dhahirah. Alamat jazmnya dengan hatfu harfil illah. Baik. Paham ya? Jadi yang disebut dengan alamat far'i di fi'il mudhari al-mu'talal akhir itu cuma di kondisi jazm saja, yakni menggunakan hatfu harfil illah. Aslinya sukun tapi dibuang huruf illahnya. Maka kalau kita ingin memakai niabatan sebagai penjelas bahwa ini adalah alamat far'i seperti tadi misalkan la tad'u ghairallah, maka tad'u fi'lun mudhari'un majzumun bila annahiyah wa alamatu jasmihi hatfu harfil illah niyabatan anis sukun. Untuk menjelaskan bahwa hatfu harfil illah pada kondisi jazm itu merupakan alamat far'iyah, bukan alamat asliyah. Paham ya? Taib. Jadi fi'il mudhari al-mu'talal akhir alamat far'iyahnya cuma dalam kondisi jazm saja menggunakan hatfu harfil illah, membuang huruf illah. Adapun dalam kondisi rofa dan nasab tetap sama menggunakan alamat asliyah. Ya, alamat apa? Asliyah. Hanya saja dalam kondisi rofa semuanya menggunakan dhammah muqaddarah, dalam kondisi nasab yang alif menggunakan fathah muqaddarah, yang waw dan ya itu menggunakan fathah dhahirah. Baik. Sekarang saya sebutkan kesimpulan daripada alamat far'iyah secara keseluruhan. Jadi isim-isim dan fi'il-fi'il yang menggunakan alamat far'iyah secara keseluruhan. Sebelum insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah kita akan masuk ke dalam al-i'rab at-taqdiri. Baik. Jadi isim dan fi'il yang menggunakan alamat far'iyah jika digabung itu terdapat dalam 7 bab. Terdapat dalam 7 bab. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Hisham. Pertemuan-pertemuan yang telah berlalu, ya silakan merujuk kepada rekaman yang sudah kita upload di Telegram. Yang pertama ialah al-asma as-sittah. Di mana al-asma as-sittah ini menggunakan i'rab far'iyah di setiap kondisi, baik rofa, nasab ataupun jar. Rofanya dengan apa? Al-asma sitta rofanya dengan apa? Waw. Nasabnya dengan? Nasabnya dengan alif. Jarnya dengan alya. Taib. Kemudian musanna rofanya dengan apa? Alif. Nasab dan jarnya dengan apa? Alya. Kemudian yang ketiga jamak mudzakkar salim, rafa'nya dengan apa? Al-waw. Nasab dan jarnya dengan al-ya. Kemudian majumia bi alifin wa ta atau jamak muannats salim. Alamat far'inya di mana? Di rafa, nasab atau jar? Hah? Di mana? Nasab. Nasabnya harusnya menggunakan fathah tapi di jamak muannats salim menggunakan kasrah. Berarti kasrah niabatan anil fathah. Kemudian yang kelima, mala yansarif. Sekarang alamat far'iyahnya dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Mala yansarif. Dalam kondisi apa? Jar. Nah, jar itu harusnya menggunakan kasrah, tapi di mala yansarif menggunakan fathah niabatan anil kasrah. Yang keenam, al-amsilah al-khamsah. Ya. Al-amsilah al-khamsah. Ini fi'il ya, juga yang terakhir tadi al-fi'lu al-mudhari al-mu'tal, berarti rafa, nasab dan jazm, bukan jar. Taib. Alamat far'inya di mana? Hah? Al-amsilah al-khamsah. Alamat far'inya di mana? Semuanya, ya. Dalam kondisi rafa, nasab ataupun jazm. Cuma dalam kondisi rafa dengan thubutu an-nun, dalam kondisi nasab dan jazm dengan hadfu an-nun. Sedangkan yang terakhir tadi kita bahas al-fi'lu al-mudhari al-mu'talul akhiri, maka alamat far'iyahnya cuma dalam kondisi jazm saja, yakni menggunakan hadfu harfil illah. Jadi kalau kita simpulkan ya, ada tiga pembagian atau tiga macam ya, perkara dalam tujuh bab tadi ya. Yang pertama ya, perkara atau macam yang pertama ialah bahwa ada isim yang menggunakan alamat far'i dengan huruf. Dengan apa? Menggunakan apa? Huruf. Yani al-asma sitta, musanna dan jamak mudzakkar salim. Di mana alamat far'inya menggunakan apa? Huruf. Menggantikan alamat asli yakni dengan harokat. Alamat asli kan harokat kan? Dhamma, fathah, kasrah, sukun. Nah, alamat far'inya di dalam asma as-sitta, al-asma as-sitta, al-musanna dan jamak mudzakkar salim ini menggunakan huruf sebagai pengganti harokat ya. Asma as-sitta tadi waw menggantikan dhamma ya, alif menggantikan fathah, ya menggantikan kasrah. Kemudian musanna alif menggantikan dhamma, ya dalam kondisi nasab menggantikan fathah dan ya menggantikan apa? Kasrah. Kemudian jamak mudzakkar salim ya, dalam kondisi rafa waw menggantikan dhamma, kemudian dalam kondisi nasab ya menggantikan fathah, kemudian dalam kondisi jar ya menggantikan kasrah. Ini semuanya menggunakan huruf. Kemudian yang kedua adalah yang menggunakan harokat sebagai pengganti harokat, namun hanya dalam kondisi tertentu saja, yakni jamak muannats salim dan ghairu munsharif ya. Jadi harokat menggantikan harokat. Kalau di jamak muannats salim itu dalam kondisi nasab, di mana harokat kasrah menggantikan harokat fathah. Harusnya nasab itu kan menggunakan fathah, tapi dari jamak muannats salim itu ya, ya alamat nasabnya fathah itu diganti dengan kasrah. Jadi kasrah itu niabatan anil fathah. Kemudian di ma la yansarif ya, ini juga harokat menggantikan harokat, namun dalam kondisi jar, di mana jar itu aslinya menggunakan kasrah, tapi di ma la yansarif menggunakan fathah. Jadi fathah niabatan anil kasrah. Kemudian perkara yang ketiga ya, pembagian yang ketiga dari tujuh bab tadi ialah fi'il ya. Kalau yang tadi disebutkan dari yang 1 sampai 5 itu isim, sekarang adalah fi'il. Yani al amthir al khamsa atau al af'al al khamsa dan juga al fi'il mudhari al mu'tal al-akhir ya. Al-amsilah al-khamsah itu semuanya menggunakan alamat far'iyah dengan thubutun nun dan hadfu an-nun, sedangkan di al-mudhari al-mu'tal al-akhir itu cuma dalam kondisi jazm saja menggunakan alamat far'iyah, yakni menggunakan hadfu harfil illah. Taib. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Fi soal.